Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Arahu minkum wa jazakumullahu khairan atas kesabaran untuk menunggu. Alhamdulillah rahiman rahimakumullah. Kita masih membaca hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu terkait dengan masalah hukum menjual korma atau pohon korma yang telah ditakbir. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ba'a nakhlan qad ubirat fasamaratu halil ba'i, barang siapa yang menjual pohon korma yang telah ditakbir, yang telah dibuahi, diberikan serbuk dari pohon pejantan, maka buahnya bagi si penjual, illa an yastariqa al-mubta', kecuali jika si pembeli mensyaratkan. Demikian juga kata beliau, man bita'a 'abdan, barang siapa membeli hamba sahaya, famaluhu lilladzi ba'ah, maka harta yang dipegang dimiliki oleh hamba sahayanya adalah milik orang yang menjualnya. Illa anistariqa al-mubta', kecuali si pembeli mensyaratkan. Sebelum kita lanjutkan, mungkin perlu kita ingat syarat yang dimaksud di sini adalah asyurut fil bai. Qul billahi rahiman rahimakumullah, dalam bab fiqih yang perlu kita pahami ada dua istilah. Istilah pertama adalah ya syurutus syai', atau dengan terkenal dengan syarat-syarat sah sesuatu, dengan asyurutu bisyai'. Ya, syarat-syarat di dalam seorang melaksanakan sesuatu. Apa bedanya kalau syurutus syai', atau dengan syarat-syarat sah satu amalan ini, wada'aha asy-syari', memang telah ditetapkan oleh asy-syari', oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat sah ibadah ada dua misalnya. Ikhlas dan mutaba'ah. Syarat sah salat ada 9. Dan seterusnya. Ini adalah syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam syariat. Syarat jual beli ada 6. Artinya syarat sah jual beli. Ini yang pertama. Syurutus syai', yakni syarat-syarat sah satu amalan ini, wada'aha syari', yang meletakkannya, yang menetapkan adalah syari'. Sehingga syurutus syai', yakni syarat sah satu amalan tertentu ini, la yataghayyar wala yasqutu, tidaklah apa namanya bisa dirubah, tidak bisa digugurkan oleh seorang Bani Adam. Contohnya yang sudah kita pelajari dalam ilmu jual beli, di antara ya syarat sah jual beli adalah an yakuna ats-tsaman wal mathman ma'lumain. Ya, barang yang dijual belikan itu ma'lum, jelas diketahui oleh si pembeli atau si penjual. Enggak bisa dia membeli apa namanya, seorang membeli ikan di dalam kolam yang dalam, yang tidak tahu berapa jumlahnya dan tidak bisa dilihat, tidak bisa diperkirakan. Kemudian dengan alasan, sudah gak apa-apa, kamu mau beli berapa? Ya, kamu beli 1 juta saya beli, saya rito kok, gak apa-apa walaupun saya gak tahu. Gak bisa. Iya. Atau dia menjual sesuatu barang yang jelas. Iya. Kemudian dia bilang, sudah sini, mana uang kamu? Uangnya atau apa namanya yang mau dibayar ini masih dalam bungkusan sesuatu. Gak apa-apa, saya gak tahu yang dalam wadah itu berapa rupiah, saya gak apa-apa. Sini. Ini gak bisa. Kenapa? Karena syarat harus ma'lum. Iya, barang yang dijual belikan ini harus ma'lum. Dan alat beli yang ma'lum ini adalah ditetapkan oleh asyari, oleh Allah dan Rasulnya. Tidak bisa dirubah-rubah, digurui oleh manusia. Iya, dengan alasan yang penting saya rito. Seperti yang dilakukan oleh sebagian murabi, murabian yang melakukan riba. Iya, dia minjem ke rentenir, alasannya kan yang minjem juga rito. Iya, keridhaan. Dia tidaklah menggugurkan hukum riba yang ada padanya. Ini hun billahi rahiman rahimakumullah. Apa namanya? Syurut asy-syai. Di antara syarat jual beli yang sudah kita baca syarat sah jual beli adalah an yakuna al-masman, yakni barang yang mau dijual ini maqduran at-taslimi, mungkin untuk diserah terimakan. Iya, sehingga gak boleh dia menjual apa namanya burung yang di udara yang sangat tidak mungkin untuk ditangkap. Tidak bisa dia menjual ikan yang di lautan yang sudah sangat tidak mungkin untuk ditangkap. Gak boleh, karena tidak terpenuhi pada yang syarat. Iya. Ini khairul billahi rahiman rahimakumullah, syurut asy-syai, syarat sah jual beli. Enggak bisa seorang kemudian bilang, sudah saya rido, enggak apa-apa. Kamu mau jual burung kamu yang lepas itu berapa rupiah? Iya, 200 ribu saya beli. Walaupun nanti enggak tahu kita bisa tangkap atau enggak. Ini syurut asy-syai. Syaratun nikah. Syarat sah nikah misalnya, an yakuna lil mar'ati waliyan. Ada wali bagi si wanita. Siapa yang tidak menikah dengan wali tidak sah. Iya, enggak bisa seorang kemudian seorang calon suami bilang, "Udah enggak apa-apa saya nikah dengan kamu walaupun saya kamu tidak ada walinya." Ini enggak sah. Iya, karena syarat sah nikah itu adalah sadah wali. Ia menetapkan adalah syari' wala dan rasulnya, dan tidak bisa dirubah-rubah, tidak bisa digugur oleh manusia. Ini syurutu syai'. Adapun asyurutu syai' adalah syarat-syarat yang dimaksud, yang diletakkan, yang dibuat, yang diinginkan oleh dua belah pihak atau salah satunya, yang itu bukan kewajiban dalam syariat sehingga mungkin digugurkan oleh pihak yang berhaknya. Iya. Contohnya seorang membeli mobil. Iya, telah terjadi transaksi, sepakati. Ya, harga mobil tersebut 30 juta. Kata si penjual, ya saya setuju 30 juta, tapi dengan syarat. Ini. Dengan syarat. Apa syaratnya? Syaratnya nanti setelah transaksi ini kamu bayar, syaratnya kamu ngantarkan saya ke rumah. Namanya apa ini? Asyurut bisyai. Syarat tambahan yang memang ini adalah dari kedua belah pihak datangnya. Kalau seandainya si pembeli bilang, iya. Iya. Saya setuju. 30 juta nanti setelah terjadi saya antar kamu ke rumah. Kalau seperti ini berarti sudah mengikat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimuna ala syurutihim. Ya, kaum muslim itu harus menepati syarat-syarat mereka. Terjadi transaksi, maka dia harus ngantar si penjual ke rumahnya. Tapi ini wallahi rahiman rahimakumullah, asyurut fi syai' ini adalah iya, yang diajukan oleh kedua belah pihak atau salah satunya, sehingga yang berhak boleh menggugurkannya. Setelah terjadi transaksi 30 juta dan sepakat tadi ada ya syarat tambahan harus nganterin, setelah terjadi kata si penjual, oh sudahlah, gak jadi, sudah transaksi sampai sini aja, nanti saya bilang pulang sendiri, saya pulang naik taksi, saya mau naik ojek, gak perlu diantar, ini gak masalah. Iya, seorang wanita misalnya dia bilang, ya siap ini kalau engkau, tetapi dengan syarat. Syaratnya adalah kamu jangan sampai iya membawa saya dari rumah saya atau dari kampung saya, dari desa saya selama orang tua saya masih hidup. Iya, kata calon suami, iya. Saya siap. Iya, dengan syarat tersebut, kalau saya nikahi engkau maka tidak akan saya bawa dari luar kampung ini selama orang tua masih hidup. Maka berlaku al-muslimuna ala syurutihim. Al-muslimuna ala syurutihim. Harus dia tunaikan syaratnya. Kecuali kalau ternyata si wanita tadi bilang setelah menikah, oh sekarang karena sudah melihat mungkin orang tuanya bisa ditinggal, sekarang silakan. Walaupun orang tua saya masih hidup, silakan Anda mau bawa kemana saya. Sebagai seorang istri, saya bersedia untuk ikut suami. Ini namanya asyurut pisyai. Ini hukumnya apa namanya, tidak boleh dirubah-rubah. Nah, tidak boleh digugurkan seorang hamba. Adapun masalah yang kedua, surut tambahan yang diajukan oleh kedua belah pihak, ini boleh digugurkan oleh yang berhaknya. Ini ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Ini terkait dengan masalah ini. Hukum asalnya, ketika seorang pemilik pohon korma menjual pohon korma yang sudah ditabir, maka dia berhak untuk mendapatkannya, buah tersebut. Tetapi kalau si pembeli menyatakan, saya syaratkan, saya beli pohon korma tadi yang sudah kamu buahi ini, iya, saya beli, tapi syaratnya semuanya, pohon kormanya dengan nanti buahnya ini juga milik saya. Ya, kalau seandainya demikian, maka kalau dia iakan, dia setujui, maka berlaku ucapan Rasulullah SAW, al-muslimuna ala syurutihim, kaum muslimin itu harus menunaikan syarat-syarat yang ada dalam transaksi di antara mereka sesama muslimin, tidak boleh mengingkari apa yang telah mereka syaratkan di antara mereka selama syarat tersebut tidak menyelisih syarat Allah Subhanahu wa taala. Kalau syarat yang diajukan kedua belah pihak itu bertentangan dengan kitabullah, bertentangan dengan syarat Allah, maka haram untuk ditunaikan. Tidak ada kehormatan. Pernah Barirah radhiyallahu anha datang kepada Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, sesungguhnya aku punya perjanjian dengan tuanku untuk membebaskan diri. Mukatabah. Maka bantu aku untuk membebaskan diriku. Karena beliau ketika itu masih dalam keadaan hamba sahaya. Akhirnya Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin iya menyetujui, hendak membantu Barirah radhiyallahu anha untuk membayar dirinya, menebus dirinya, membebaskan diri dari perbudakan. Ketika Aisyah radhiyallahu anha sudah siap, ternyata Barirah pulang kembali. Berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, kepada ummul mukminin, kepada ibunda kita, kata beliau, tuanku, pemilik aku itu menyatakan boleh saya melepaskan diri, iya, membebaskan diri, tetapi wala saya tetap untuk dia walaupun saya sudah bebas. Maka Aisyah radhiyallahu anhu mu'minin mengadukan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ya di mimbar, ma balu aqwamin yaquluna kadza wa kadza. Iya. Kata beliau, kullu syartin laisa fi kitabillahi batilun. Semua syarat-syarat yang diajukan dalam transaksi yang bertentangan dengan syarat Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada ke dalam kitabullah, maksudnya kata para ulama, yang bertentangan dengan syarat Allah, itu batil, tidak teranggap, tidak kehormatannya. Walaupun walau mi'atu syarat, walaupun 100 syarat yang ada dalam satu transaksi, syarat jual beli dengan syarat tambahan 100 syarat, tapi bertentangan dengan syarat Allah, maka ini batil, tidak ada nilainya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al wala'u liman a'taqa. Wala, ya, seorang hamba sahaya yang dibebaskan itu adalah untuk yang membebaskannya, untuk yang membebaskannya. Ya, syarat-syarat yang diajukan orang-orang yang bertransaksi itu harus sesuai dengan syarat Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh dia mengajukan syarat-syarat yang bertentangan dengan syarat Allah Subhanahu wa taala. Kalau syarat tersebut tidak bertentangan dengan syarat Allah, maka wajib dipenuhi. Wajib dipenuhi. Hukum asalnya adalah al-muslimun ala syurutihim. Tapi kalau syarat tadi bertentangan dengan syarat Allah, maka ya hadar, tidak ada nilainya, tidak teranggap. Ya, walaupun ada 100 syarat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira mungkin ini aja yang dipahami terkait dengan masalah syarat. Wallahu a'lam bishawab. Fadhlu barakatuh.